Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yud'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar ikhwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a alhamdulillah atas takdirnya pertolongannya kemudahannya kita sekarang bisa duduk di salah satu rumahnya, masjidnya yaitu Masjid Zadul Ma'ad, dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tanpa takdir Allah, tanpa kehendak Allah dan kemudahannya, kita tidak bisa melakukan semua. Maka hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan ini, atas nikmat ini, nikmat thalabul ilm, nikmat menuntut ilmu agama di Masjid Allah. Semoga ini termasuk majlis zikir, majlis yang dicari oleh para malaikat, majlis yang malaikat menyenanginya, membanggakannya. ihwana fid din a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita semua dalam hidupnya ini membutuhkan ilmu. Bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi dari kebutuhan kita kepada makan dan minum. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau pernah berkata yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Kata Imam Ahmad, "An-nasu muhtajuna ilal ilmi aktsar min hajatihim ilat ta'am wal wasyarab." Di annat ta'am wasyarab yuhtaju ilaihi fi yawmin marratan aw marratain. Wal ilmu yuhtaju bi adadi al anfas. Aw kama qala. Yang artinya, manusia butuhnya kepada ilmu lebih banyak daripada butuhnya mereka kepada makan dan minum. Semua manusia butuh makan enggak? Butuh minum. Lebih butuh mana makan dan minum? Minum. Antum dikasih makan terus enggak ada minum, bisa cit. Minum tanpa makan masih bisa bertahan. Ya benar. Ya, kata Imam Ahmad, manusia butuh kepada ilmu lebih banyak daripada pada makan dan minum. Kenapa? Kata beliau, li'anna ta'am wasyarab, karena makan dan minum dibutuhkan bagi manusia tiap harinya paling sekali atau dua kali. Ini konsepnya Imam Ahmad. Dalam makan dan minum sehari paling butuh sekali minum, sekali makan, atau dua kali lah. Adapun ilmu, kata beliau, dibutuhkan itu sejumlah nafasnya. Setiap manusia bernafas itu butuh ilmu. Kalau orang sudah merasa butuh ilmu, pasti akan mencari. Ya Bunda. Sebagaimana seorang sudah butuh makan dan minum, maka dia mencari. Apalagi sudah merasakan nikmatnya. Sudah merasakan nikmatnya, lebih semangat mencarinya. Dan tidak akan rela kalau diganggu, dihalangi. Itu fitrah. Begitu juga ilmu. Ketika seorang sudah merasa butuh ilmu, maka ilmu itu bukan hanya sebagai tangga untuk meraih sesuatu. Kalau ilmu hanya sebagai tangga, setelah mendapatkan ditinggalkan ilmu. Betul apa enggak? Sebagaimana tangga antum butuh naik ke masjid, butuh tangga, sampai di masjid masih butuh, masih mikiri tangga enggak? Maka ilmu bukan sekedar tangga ya ikhwan, untuk meraih cita-cita. Ilmu itu bukan sekedar tangga untuk meraih kebutuhan dunia. Itu ilmu bukan sekedar tangga untuk meraih posisi di dunia. Tapi ilmu adalah kebutuhan hidup. Semua orang membutuhkan ilmu. Baik yang punya posisi maupun yang tidak punya posisi butuh ilmu. Karena manusia itu butuh beramal. Baik yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, butuh ilmu. Karena manusia diberi amanah. Dan tidak mungkin akan lurus cara menunaikan amanah kecuali dengan ilmu. Apalagi sudah tingkatan nikmat, tidak mau dipisah dengan ilmu. Banyak kisah-kisah para ulama, mereka lebih senang meninggalkan jabatannya di samping mengganggu ilmunya. Mereka melepaskan jabatannya, kedudukannya, di saat jabatannya itu mengganggu ilmunya, merusak ilmunya. Kadang-kadang seorang itu ketika megang jabatan itu jadi antara ilmu yang dia harus alaman dengan jabatannya, menjadi polemik. Karena banyak ilmu-ilmu yang dimiliki kadang-kadang bertentangan dengan apa yang di lingkungan jabatannya itu. Di lingkungan posisinya, maka banyak para ulama meninggalkan itu semua, menjauhi itu semua. Kenapa? Ingin menjaga ilmunya. Ini ya ikhwan. Al-muhim bahwasanya manusia pada hakikatnya membutuhkan ilmu ya ikhwan. Tapi tidak semua manusia mengetahui kalau dirinya membutuhkan ilmu. Maka tidak sedikit orang beramal tanpa ilmu. Tidak sedikit orang menunaikan amanat tanpa ilmu. Ini. Akhirnya bukan kebaikan yang ada, tapi adalah kerusakan. Wal'iyadu billah. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab tauhid. Kita masih pada bab yang ke-40. Bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha. Wa aktsaruhumul kafirun. Berfirman Allah Ta'ala yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya, dan kebanyakan mereka itu kafir. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai permasalahan apa ya Ikhwan? Siapa masih ingat? Bab pertama apa? Bab pertama, masalah pertama. Jika muroja biar runtun permasalahannya. Siapa yang lengkap cerita catatannya? Bab pertama, masalah pertama apa yang kemalangan sampaikan? Enggak ada yang nulis? Makna nikmat sudah kita lalui tentang makna nikmat. Yang kedua, nikmat minallah. Nikmat itu semuanya lah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Maka nikmat apa yang ada pada kalian itulah dari Allah. Maka hendaknya disandarkan kepada Allah semua nikmat. Dan juga sudah kita sebutkan tentang macam-macam nikmat. Terakhir tentang syukur. Tentang syukur. Syukur dari nikmat. Yang lawannya lah kufur nikmat. Bab ini menjelaskan tentang kufur nikmat. Mereka orang yang telah mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya, yaitu mengkufuri nikmat Allah. Maka berkaitan dengan nikmat, syukur lawan dari kufur. Berkaitan dengan nikmat, maka syukur lawan dari kufur. Kalau syukur dijelaskan oleh para ulama meliputi 3 rukun. Ya, syukur meliputi 3 rukun. Apabila tidak terpenuhi 3 rukun itu, maka belum syukur. Rukun yang pertama, syukur dengan hati. Kita ulangi, karena antum ditanya enggak bisa jawab. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu mengakui dalam hatinya dan mengetahuinya nikmat dari Allah dan menyandarkan kepada Allah. Maka syukur tidak lepas dari ma'rifatun nikmah. Syukur tidak lepas dari ma'rifatun nikmah, mengetahui nikmat. Kemudian menerimanya dan memujinya. Maka rukun yang kedua dengan lisan, yaitu tahadus, menceritakan nikmat Allah. Apa yang diyakini dalam hati, diketahui dalam hati, maka diucapkan dengan lisan bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang manusia ya Hatinya mengakui itu dari Allah, tapi lisannya terjatuh dalam kufur nikmat. Nanti insya Allah sebutkan riwayat-riwayatnya dalam bab ini. Terucap lisannya kufur nikmat. Rukun yang ketiga lah dengan anggota badan, yaitu menggunakan nikmat di jalan yang Allah ridhoi. Oleh sebab itu, karena lawan dari syukur adalah kufur, maka kufur nikmat juga mencakup tiga. Kufur nikmat mencakup tiga. Terkadang kufur nikmat itu terjadi dalam hati, yaitu ketika hamba meyakini dalam hatinya bahwasanya nikmat dari selain Allah, dari makhluk, dari orang soleh atau yang lainnya, ini kufur, bahkan ini kufur akbar. Terkadang kufur nikmat berkaitan dengan lisan, yaitu mengucapkan dengan lisannya yang mengandung penyandaran nikmat itu kepada selain Allah. Sebagaimana bagian manusia kadang terucap dengan lisannya nikmat itu dari selain Allah, disandarkan pada selain Allah dengan lisannya. Nanti akan sebutkan insya Allah riwayat-riwayat dari salaf. Dan terkadang kufur nikmat dengan anggota badan, ketika menggunakan nikmat untuk maksiat kepada Allah, ini juga termasuk kufur nikmat. Mereka telah mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya ketika digunakan nikmat untuk maksiat kepada Allah, dan ini banyak orang melakukannya. Nah, sekarang masalah berikutnya. Mu'alif rahimahullah menyebutkan ayat ini dalam bab, dalam suatu bab di dalam kitab Tauhid. Saya akan bacakan perkataan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah: فهذه الآية ساقها المصنف في هذه الترجمة لأن نسبة النعم إلى غير الله تنقص لرب عز وجل li Rabbi subhanahu wa ta'ala, di anna nisbatan ni'am ila ghairillah yakhillu bitauhid wa yang kusuhu waqad yudadu tauhid. Ayat ini yaitu ya'rifuna nikmatallah summa yungkuri yungkirunaha, itu ayat dalam surah An-Nahl ayat ke-783, disebutkan oleh musannif, yaitu pengarang kitab Tauhid, dalam bab ini karena menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu mengurangi hak Allah, mengurangi hak Allah. Ini ketika menisbatkan nikmat kepada selain Allah, sedangkan Allah yang memberikan nikmat, lalu disisbatkan kepada selain Allah, ini mengurangi hak Allah, kesemuan Allah, baik hak rububiyah Allah yang beri nikmat, bahkan juga hak uluhiyahnya, yaitu tidak bersyukur, dan syirik. Ini jadi menisbatkan nikmat kepada selain Allah, baik dengan lisannya maupun dengan hatinya, ini termasuk syirik yang merusak tauhid dan mengurangi tauhid kesempurnaan, bahkan bisa menjadi lawan tauhid, itu membatalkan tauhid maksudnya. Kapan itu bisa membatalkan tauhid? Beliau jelaskan, wa manittaqada anna hadhihi ni'am min san'i ghairillah wa khalqi ghairillah faqad kafara kufran akbar. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya nikmat ini dari perbuatan selain Allah, nah ini datangnya dari selain Allah, dari ciptaan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir, kafir akbar. Kadang-kadang manusia di dalam mengilmui sebab akibat hulu, sehingga seolah sebab itu yang menciptakan akibat. Nah ini berbahayanya di sini ya ikhwan. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita singgung insyaallah bahwa nikmat Allah ada yang sampai kepada hambanya dengan apa? Hah? Dengan apa? Allah musta'an, gimana ini? Hah? Dengan sebab hambanya yang lain. Hanya sebagai sebab. Ini penting ya Iwan ini. Banyak orang mengucapkan masalah ini masuk dalam kufur nikmat karena kurang perhatian. Untung ada kamu. Kalau enggak ada kamu saya mati umpamanya. Tidak sedikit orang macam gitu. Bagaimana yang kita ceritakan kemarin. Kalau tidak ada satpam, sudah habis harta saya. Betul enggak kayak gitu? Kadang-kadang terucap dengan lisannya. Ini contoh ya. Banyak orang. Ini menyandarkan bukan kepada Allah, bukan alhamdulillah Allah menjaga nikmat saya, Allah menjaga harta saya. Sandar kepada makhluk. Apabila sampai tingkatan meyakini dalam hatinya, ini bisa kufur akbar kata beliau. Wa in i'taqada anna hadhihi asbab faqat wa annaha asarat fi ijati hadhihi ni'am wa hadha syirkun ashar. Dan jika meyakini bahwasanya itu hanya sebab saja, tapi sebab itulah yang mempengaruhi wujudnya nikmat ini. Ini coba, sebab itu yang mempengaruhi wujudnya nikmat ini, maka ini syirik ashar. Ini hati-hati dalam masalah ini, ucapan-ucapan. Walaupun dia akhirnya itu sebab, tapi dia meyakini Allah memberi nikmat karena pengaruh dari sebab ini. Nah ini, ini bisa terjatuh dalam syirik ashar ketika menyandarkan nikmat itu kepada sebab. Maka bagi orang yang bertauhid, dia meyakini sebab dan akibat Allah semua yang menciptakan, dan akibat dari sebab itu pun Allah yang menciptakan. Maka sandarkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara kekufurannya Qarun ketika menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah. Ini kekufurannya Qarun. Dia mengatakan, sungguhnya aku diberi harta ini karena keilmuanku, kepandianku, keuletanku, karena kepintaranku dalam membaca pasar umpamanya. Akhirnya nikmatnya melimpah. Ini kadang-kadang sebagian manusia lupa itu semuanya pemberian dari Allah. Naam. Ini ya ikhwan. Wa ala kulli hal, kata beliau, wa ala kulli hal idafatun ni'am ila ghairillah syirkun imma akbar wa imma ashar. Maka intinya, wa ala kulli hal, menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu syirik. Hati-hati di sini. Banyak orang itu ketika menyandarkan kepada sebab, akhirnya pun menyalahkan kepada sebab, bukan pada dirinya. Ini bahwasanya menyandarkan nikmat kepada selain Allah syirik. Imma akbar wa imma ashar. Bisa syirik akbar, bisa syirik ashar. Tinggal tadi dalam keyakinannya. Wal wajib ayyudafan ni'am ilallah azza wa jalla wa ayyuskar alaiha wa yuhmad alaiha subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib menyandarkan nikmat kepada Allah azza wa jalla, dan Allah lah yang disyukuri, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji. Terkadang manusia lebih percaya pada sebab, akhirnya mujinya pada sebab lebih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab itulah Allah yang menciptakan. Bagi orang bertauhid, mujinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Punah sebab. Contoh kemarin apa contohnya? Jika orang diselamatkan dari kecelakaan, adu banteng montok mobil ini, lalu tinggal sedikit, sopirnya pinter, ya. Bagi orang yang bertauhid, sandarkan pada Allah keselamatan itu. Dan supirnya bisa menghindar itu pun dari Allah. Allah yang menakdirkan supir bisa menghindar. Banyak supir pinter kaget, bingung, akhirnya gak bisa apa-apa. Allah. Maka hendaknya supirnya pada alhamdulillah, saya selamat. Terus gimana kepada supirnya? Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan saya. Kemudian terima kasih supirnya. Pinter. Terima kasih. Begitu mestinya. Bukan lupa malah pada Allah. Langsung, kalau enggak ada kamu. Kalau bukan kamu supirnya. Sudah nyawa melayang. Ini yang menjadi bahaya. Lupa malah kepada Allah yang menyelamatkan. Lupa kepada Allah bahwasanya Allah lah yang menjadikan supir itu pinter. Lupa kebanyakan manusia ini. Maka kata beliau lanjutannya, لِأَنَّ مَنْ أَضَافَهَا إِلَى غَيْرِ اللَّهِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهِ. Ini penting di sini. لِأَنَّ, karena siapa saja yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, dia tidak syukur kepada Allah dan tidak memuji Allah. Maka perkataannya apa? Kalau bukan kamu, kalau tidak ada apa namanya, istilah nanti di riwayat-riwayat ya, tidak ada angsa, sudah kecurian saya. Angsa apa namanya itu? Tempat saya namanya banyak itu. Angsa yang leher panjang ya. Perkataan para sahabat itu. Karena ada angsa jadi bunyi angsanya. Akhirnya pencuri lari. Umpamanya. Lalu langsung. Kalau enggak ada angsa di rumah saya, sudah kebobolan rumah saya. Nah, ada enggak gitu biasanya? Nah, ini. Ini ya ikhwan. Ini tidak syukur kepada Allah. Tidak memuji Allah, tapi malah syukurnya kepada angsa. Allah musta'an. Syukurnya kepada angsa. Ini pentingnya tauhid. Wallahu azza wa jalla yaqul, ma bikum min nikmatin faminallah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman, nikmat apa saja yang ada pada kalian, itulah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari sebab. Itu hanya sebab saja, Allah yang menciptakan sebab. Bahkan terkadang rumah sudah terjaga ketat, bisa kecurian. Satpamnya sudah banyak, pos satpamnya dipasang, sudah dikasih pagar keliling, kecurian. Ada enggak? Di mana? Nah. Durian juga. Bukan hanya angsa yang jaga, satpam bukannya satu. Terus, bisa kecurian. Kalau Allah mengendaki. Wa yaqulullah azza wa jalla wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Allah lah yang melimpahkan nikmatnya kepada kalian yang zahir dan yang batin. Ini sekarang hubungannya. Kenapa mu'alif menyebutkan ayat ini dalam bab, apa sebagai bab dalam kitab Tauhid? Karena ini berkaitan dengan syukur nikmat dan kufur nikmat. Ketika menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah, ini kufur nikmat. Dan ini bisa mengurangi kesempurnaan Tauhid. Apabila terjatuh dalam syirik akbar, bisa membatalkan Tauhid. Dan syukur nikmat termasuk konsekuensi dari Tauhid. Maka kita berdoa lanjutkan. Wasyukrun nikmah. Wasyukrun nikmah ibadatullah subhanahu wa ta'ala. Wa kufruha syirkun billah. Nah, ini hubungannya sekarang, ya. Maka syukur nikmat, yaitu tadi tiga rukun tadi, terpenuhi tiga rukun itu, ya. Syukur nikmat yaitu terpenuhi tiga rukun itu dengan hatinya, lisannya dan anggota badannya, inilah ibadah kepada Allah. Adapun kufur nikmat itu syirik kepada Allah. Kufur nikmat bisa dengan hatinya tadi, bisa dengan lisannya ataupun perbuatannya. Fahadihi mas'alatun azimah. Ini penting ini, perhatikan ya para talabah semuanya, kaum muslimin perhatikan ini. Wahadihi mas'alatun azimah qad yaqa'a fiha katsirun minan nas kama sayati fi kalami Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi akhiril bab. Ini adalah masalah yang besar. Ini bab, ini adalah bab yang agung. Masalah yang besar bagi orang yang mengetahuinya. Karena banyak manusia itu terjatuh di dalamnya. Mereka orang-orang Islam. Ketika orang mendewakan sebab, mendewakan keilmuannya, keahliannya, kepinterannya, kadang-kadang orang itu lupa Allah yang Maha Kuasa. Kadang-kadang hidupnya hanya dengan sebab akibat. Perhitungan matematik terus. Kalau 5 dikurangi 2 tinggal berapa? Tinggal berapa? 5 kurangi 2 tinggal berapa? 3. Enggak sadar ternyata ada yang lain ngasih 5. Tinggal berapa? Nah, ternyata 5 dikurangi 2 tinggal 8 kata ini. Karena apa? Ada yang ngasih. Dia punya 5, ngasih orang 2. Ternyata dikasih lagi 5 sama yang lain. Betul tinggal 8, sisa 8. Jadi itu kehidupan. Barakallahu fiik. Itu dalam kehidupan. Ya, walaupun itu ilmu, Tapi bagi orang yang tidak iman kepada Allah atau lemah imannya, hidupnya hanya menyadarkan sebab dan bertawakal kepada sebab, termasuk syirik ya. Bertawakal kepada sebab, menyandarkan kepada sebab, itu termasuk syirik. Banyak kaum muslimin yang tidak memahami tauhid atau lemah tauhidnya. Kadang hidupnya bertawakal dengan sebab. Menyandarkan pun nikmatnya kepada sebab, karena bertawakalnya kepada sebab. Dan dalam kehidupan tidak seperti itu kenyataannya. Kita harus ingat, Allah yang menciptakan sebab, dan Allah lah yang menciptakan akibat. Ini harus dipahami. Maka banyak para ulama menjelaskan tentang ini dalam masalah iman kepada takdir. Banyak menjelaskan. Kita bukan berarti mengingkari sebab. Kita bukan berarti tidak mengamalkan sebab. Diperintahkan mengamalkan sebab. Tapi tidak setiap sebab akan memberikan akibat. Bahkan kadang-kadang akan memberikan akibat dari sebab yang lain. Contoh saya, ya, orang jualan sebab yang rezeki enggak? Hah? Ya, enam. Orang jualan itu sebab. Orang jualan, ya. Dalam perhitungan matematik, setiap barang ambil keuntungan 25%. Ya. Lalu laku 10 dapat berapa berarti? Hah? Laku 10. Tetap 25% walaupun laku 10 dari 10 barang. Ternyata ada yang umpamanya dijual 150, itu dapat untung 25%. Modalnya berapa? Jangan hitung, nanti masih belajar, jangan hitung itu. Masih santri, ya. Ternyata yang bayar ada yang 200, dah mesti dikembalikan. Ada enggak? Ada enggak? Sering. Ada yang bayar 175, mesti kembalikan. Ada enggak? Sering, saya juga pedagang. Nah ini, saya juga kadang-kadang jualan. Itu kenyataan ya. Nikmat dari Allah. Belum yang lain-lain. Itu. Ya itu dalam masalah nikmat dalam kehidupan. Begitu juga, ini kisah saja ya. Kadang-kadang kita mendapatkan nikmat sebab hamba Allah yang lain. Dapat nikmat dari hamba Allah. Lalu hamba Allah ini meninggal. Waduh, sudah meninggal, putus nikmat saya. Benar enggak itu? Benar enggak? Ini menyandarkan Allah ganti hamba yang lain. Dan itu kenyataan. Mau saya contohkan orangnya? Ya, enggak usah. Itu kenyataan itu ya Iwan. Naam. Sering dapat nikmat Allah dari fulan. Fulan meninggal. Kalau orang bersandar kepada sebab, aduh sedih dia. Orang fulan sudah meninggal, ini gimana? Tapi kalau dia menyandarkan nikmat kepada Allah, Allah akan datangkan nikmat. Ya fulan yang lain banyak, fulan masih banyak. Dan itu kenyataan dalam kehidupan. Tapi kadang orang itu karena bersandar kepada sebab, lalu beranggapan dengan meninggalnya fulan tertutup nikmat. Ini yang salah. Karena berarti nyandarkan kepada fulan nikmat itu. Bisa paham ini ya? Kebanyakan orang salah. Menyandarkan nikmat kepada kerjaan, PHK. Terus mati, katanya hidupnya mati apa-apa istilahnya itu. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Jangan menutup pintu rezeki. Pintu rezeki banyak sekali. Ditutup dari sini, insya Allah Allah akan bukakan dari yang lain. Bahkan dalam hadis Rasulullah, hadis Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Ini bab yang besar ya ikhwan, bab yang agung, yang hendaknya kaum muslimin memahami dengan benar agar tidak terjatuh dalam kufur nikmat atau tidak terjatuh dalam kufur atau syirik yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Tafaddalu hafizakumullah.